Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dikumpulkan di dalam majlis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, yang kita semuanya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya kita menghitung nikmat-nikmat tersebut, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena memang demikianlah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, tidak akan mampu untuk mengkalkulasi dari nikmat-nikmat tersebut, karena sungguh sangat dan teramat banyak dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Berapa banyak nikmat yang kita kadang lalai. Nikmat kita bisa menghirup napas, menghirup udara segar. Kita bisa melangkahkan kaki kita. Nikmat yang kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada nikmat yang juga sangat besar yang kadang kita lalai, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin, sebagai hamba-hamba Allah yang berserah diri, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita sebagai seorang muslim. Berapa banyak kadang-kadang kita tidak menyadari nikmat tersebut, padahal itu adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sungguh luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ketika Allah berikan hidayah kepada seorang hamba dengan nikmat hidayah ini, nikmat iman, nikmat Islam, maka menunjukkan bahwasanya Allah menghendaki pada dasarnya kebaikan kepada hamba tersebut. Tetapi berapa banyak di antara manusia lalai akan nikmat yang sangat besar ini. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, mengingatkan terkhusus pada bulan Ramadan ini yang kita semuanya tentunya cepat atau lambat akan meninggalkan dari bulan yang penuh dengan barakah ini, yang sungguh tinggal tersisa waktu yang sangat sedikit dari bulan yang kita berharap kebaikan di dalam bulan tersebut, dari ampunan, dari maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, barakah yang Allah berikan kebaikan tersebut kepada hamba-hambanya, dilipat gandakan amal-amal kebaikan yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Dan sebaliknya, di sana dilipat gandakan dari atau dibesarkan azab seorang yang beramal keburukan, beramal kejelekan pada bulan yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kita semuanya kalau kita menyadari tentang nikmat yang Allah jadikan kita di bulan ini, kita bisa sampai masuk di bulan Ramadan ini, itulah merupakan nikmat dan anugerah yang sangat besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba yang ketika dulunya atau sebelum masuknya bulan Ramadan, dia terjatuh dalam dosa. Karena manusia tidak lepas dari namanya kesalahan, dari dosa, dari kekhilafan. Kemudian Allah menghendaki hamba tersebut untuk sampai pada bulan Ramadan yang Allah menghendaki di dalamnya dengan berbagai kebaikan. Allah sediakan berbagai ampunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kehendaki hamba tersebut untuk beramal saleh, beramal ibadah, meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ampuni dosa hamba tersebut. Ini menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tadi. Ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk di bulan yang mulia ini, merupakan anugerah yang sangat besar. Berbanding terbalik dengan keadaan orang yang dia masuk pada bulan Ramadan tetapi tidak menyebabkan orang tersebut kemudian menjadi sebab diampuni atas dosa-dosanya, sungguh dia adalah orang yang paling celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, demikian juga disebutkan dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani dari sahabat Jabir bin Samurah, di mana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau ketika itu mengaminkan doanya malaikat Jibril, yang malaikat Jibril ketika itu berdoa dengan sebuah doa yang mungkin sering kita mendengar dari hadis tersebut, bagaimana malaikat Jibril mendoakan tiga jenis manusia. Doa di sini bukan doa kebaikan, doa kejelekan yang kemudian diaminkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yang berdoa makhluk yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril. Yang mengaminkan adalah manusia yang utama, yang terutama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara doa beliau atau doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam tersebut adalah raghima anfum ri'in. Bagi riwayah raghima anfu rajulin, celaka bagi seorang hamba, celaka bagi seorang hamba. Kalau dalam bahasa Arab, kalau dikatakan raghima anfum ri'in, ya, itu menunjukkan bentuk kecelakaan bagi hamba tersebut. Apa yang dimaksud dalam doa ini atau siapa yang dimaksud? Raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan thumma salakha wa lam yughfar lah. Celaka bagi seorang hamba yang masuk padanya bulan Ramadan, thumman salaha, disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah dalam syarahnya, dalam penjelasan tentang hadis ini, yang dimaksud dengan thumman salaha ay thumman salaha syahru wa madha, yang dimaksud adalah kemudian bulan tersebut, ya, keluar atau dia keluar dari bulan Ramadan dan Ramadan tersebut berlalu darinya. Walam yughfarlah, akan tetapi dia tidak diampuni atas dosa-dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ini adalah doa yang sangat mengerikan pada dasarnya. Maka tentunya doa tersebut kepada orang-orang yang demikian keadaannya tidak menjadikan dirinya ketika masuk pada bulan Ramadan tidak menjadi sebab dirinya diampuni atas dosa-dosanya. Masuk pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah ampunan dari Allah, justru menjadikan dirinya semakin tambah jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Bisa. Kalau ada yang bertanya, loh, bukankah pada bulan Ramadan itu dibelenggu para syaitan, Ustaz. Kok masih ada kemaksiatan? Maka dikatakan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang hadis yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghalliqat abwabun niran." Fi riwayah ghalliqat abwabu jahannam wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga, pintu-pintu jannah, dan ditutup pintu-pintu neraka. Dalam riwayat yang lain, pintu-pintu jahannam. Wasufidatis syayatin, dan dibelenggu para syaitan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, watughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu darinya maradatus syayatin. Apa itu maradatus syayatin atau maradatul jin? Yaitu jin-jin yang memiliki sifat pembangkang, ya, atau dia adalah jin-jin yang memang, ya, paling durhakanya. Sehingga disebutkan oleh para ulama tidak menutup kemungkinan masih ada jin atau ada syaitan yang lain yang belum dibelenggu, yang itu akan menggoda manusia. Disebutkan oleh para ulama, kalau toh dikatakan dibelenggu seluruh syaitan, kalau dikatakan bahwasanya itu dibelenggu seluruh syayatin, wala talzam, kata mereka, wala yalzam min taswidi jami'i syayatin alla yaqa'u syarrun wala maksiyah. Maka tidaklah kemudian melazimkan, mengharuskan ketika dibelenggu semua syaitan. Kalau ini kita katakan semua syaitan dibelenggu, tidak mengharuskan tidak akan terjadi adanya maksiat ataupun kejelekan. Tetap akan terjadi. Kenapa? Li'anna hadha laysa huwa sabab al-wahid. Karena ini bukan sebab satu-satunya. Li'anna hunaka asbabun ukhra. Karena di sana ada sebab-sebab yang lain yang menyebabkan munculnya kemaksiatan dan kejelekan tersebut. Apa itu? Dikatakan oleh para ulama, yang pertama, kan nufusil khabithah, jiwa yang jelek. Ada pada siapa ini? Ada pada diri kita semuanya. Karena kita semuanya ini memiliki jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak kepada apa? Kepada kejelekan. Membisikkan sesuatu yang indah, sesuatu yang di sana seolah-olah adalah kebaikan, ternyata di situ adanya kemaksiatan, adanya kejelekan. Dihias-hiasi bahwasanya demikian keadaannya. Maka kita pun berlindung dari kejelekan diri-diri kita sendiri. Ya. Jangan kemudian kita menuruti hawa nafsu kita. Kalau kita sudah menuruti hawa nafsu kita, menuruti bisikan hawa nafsu kita untuk melakukan kejelekan, maka sungguh kita tidak sabar dengan hal tersebut. Maka terjatuhlah kita dalam kemaksiatan dan kejelekan tadi. Demikian juga dikatakan oleh para ulama, wakal adatil qabihah, kebiasaan-kebiasaan manusia yang jelek. Hari-harinya dia tidak lepas dari kejelekan. Dan dia tidak bisa menghindarkan diri atau merubah kebiasaan jeleknya tersebut. Kebiasaannya jelek, dia mengumpat atau berkata-kata kotor. Atau melakukan berbagai kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Yang sifatnya rahasia ataupun yang nampak. Dia tidak bisa menghilangkan kebiasaan yang jelek tersebut. Dia tidak bisa berusaha merubah dari tabiat yang ada pada dirinya dari kejelekan. Maka ini pun akan bisa menjerumuskan dirinya dalam kemaksiatan tadi. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh para ulama, di antara sebab yang lain, ya, adalah kasyayatinil ins, ala syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Loh, kok ada syaitan dari kalangan manusia? Ada. Yaitu apa? Mereka yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Manusia-manusia yang mengajak kepada kejelekan. Bisa jadi mungkin teman duduk yang jelek, yang tidak baik, yang memiliki sifat atau akhlak yang tidak mulia, ya, yang dia kemudian menjadi teman akrabnya, dia akan terpengaruh. Dia akan diajak kepada kejelekan tadi. Mungkin dia akan berusaha, saya akan berusaha istiqomah. Tetapi namanya teman yang senantiasa terus mengajak kepada kejelekan, dia bisa jadi mungkin sungkan, mungkin akan bisa tergiur dengan ajakan teman tersebut. Akhirnya dia pun terjerumus dalam kejelekan tadi. Maka syaitan dari kalangan manusia ini, ya, diantaranya itu adalah teman-teman yang jelek, teman dudo yang jelek, atau media-media yang sekarang ini muncul yang ditebarkan oleh manusia. Pada bulan Ramadan justru malah manusia disediakan dengan berbagai tayangan-tayangan yang na'udzubillah, yang merusak ya, dari berbagai siaran-siaran atau dari berbagai tayangan-tayangan, ya, film atau sinetron ataupun mungkin dari berbagai, ya, berbagai iklan-iklan yang kadang-kadang kita tidak terasa kalau ternyata itu adalah terkandung padanya kemaksiatan. Apalagi sekarang ini adanya open sky yang terbuka luas dari berbagai parabola ataupun mungkin TV-TV kabel yang seorang bisa mengakses itu semuanya dengan mudah ataupun melalui jalur internet dan sebagainya. Kalau seandainya seorang tidak memiliki perisai atau memiliki benteng pada dirinya sendiri untuk berusaha dia merasa bahwa dirinya adalah senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki rasa muraqabatullah, tidak ada upaya dirinya untuk merasa diawasi oleh Allah padahal Allah Maha tahu, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur, Allah Maha tahu apa yang tersembunyi dalam mata-mata yang khianat, maksudnya adalah perkara-perkara yang nampak, perkara yang zahir, wa ma tukhfi sudur, dan apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Maka sesungguhnya seorang ketika tidak ada perkara yang demikian, dia akan mudah untuk terjerumus dalam perkara tersebut. Apalagi ketika tidak ada yang melihat dirinya, tidak ada yang manusia yang mengawasi dirinya, padahal di sana ada zat yang maha mengawasi dirinya, ya, yang ibaratnya ini adalah, ya, CCTV 24 jam penuh yang mengawasi dirinya. Tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dari itu semuanya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita saja diawasi dengan CCTV, ya, ketika dalam sebuah minimarket atau dalam sebuah tempat yang di situ ditulis adanya CCTV, seorang kadang-kadang sudah ada upaya untuk jangan dia melakukan kesalahan, terjatuh dalam kesalahan, dia pun akan berusaha, ya. Lah ini jelas bahwasanya di sana ada zat yang maha mengetahui itu semuanya. Bagaimanapun kita bersembunyi, bagaimanapun kita berada, Allah Maha tahu. Apa yang kita betikkan dalam dada kita, Allah Maha tahu. Tetapi kadang-kadang kita ini tidak terasa. Kadang-kadang kita kalau tidak dilihat oleh manusia, ya, kita terjerumus dalam kemaksiatan tersebut. Kita berani melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita berani bermaksiat. Ataupun ketika kita merasa bahwasanya kita dilihat manusia, ketika dalam beribadah seolah-olah kita perbagus, kita perbaiki, ya, seolah-olah kita berharap kebaikan itu dari orang yang melihat kita. Padahal kalau seandainya kita merasa dalam ibadah tersebut merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ibadah kita tersebut akan makbulah, akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, daripada kemudian dia merasa bahwasanya dilihat oleh seseorang yang dia hormati dan yang semisalnya, dia memperbagus sholatnya, memperbagus rukuknya, sujudnya dan yang semisalnya, ya, agar mengharap pujian dari itu semuanya lah. Maka sesungguhnya ketika kita beribadah kemudian kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh naudzubillah amalan ibadah tersebut akan gugur, akan sia-sia, enggak ada manfaatnya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka pada kesempatan kali ini kami mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian bahwa sesungguhnya kita semuanya akan meninggalkan bulan Ramadan ini. Maka apa yang tersisa dari hari yang ada pada bulan Ramadan ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin kita dari hari yang pertama dari bulan Ramadan atau sampai hari ini, mungkin kita masih banyak dari berbagai kekurangan-kekurangan. Dan kita tentunya jangan merasa kita telah sempurna dari ibadah-ibadah itu. Kita tetap merasa bahwasanya kita banyak dari kekurangan-kekurangan tersebut, yang kita berusaha dan berusaha untuk memperbaiki dari kekurangan tadi. Maka apa yang tersisa ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu apakah kita akan bertemu dengan Ramadan tersebut pada tahun yang berikutnya atau tidak. Kita tidak akan tahu itu semuanya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hanya bulan Ramadan ini yang Allah menghendaki ampunan tersebut bagi kita. Kalau kita tidak manfaatkan, kalau kita tidak berusaha, maka sungguh itu adalah kerugian bagi kita, naudzubillah. Kita keluar dari bulan Ramadan, kemudian ternyata masuk dari apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tadi, ya, di dalam doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan Wa fi riwayatin adraka syahra Ramadan wa lam yughfar lah. Celaka bagi seorang hamba, celaka dia bagi seorang hamba yang masuk padanya bulan Ramadan atau dia mendapati bulan Ramadan, akan tetapi tidak menjadikan dia diampuni dari dosa-dosanya. Maka tentunya dari apa yang tersisa dari bulan Ramadan ini pun Allah menyediakan hari yang sungguh di dalamnya hari-hari yang penuh dengan keutamaan. Hari-hari yang penuh dengan keutamaan, 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan ini. Fadlul asyril awakhir min Ramadan, keutamaan dari 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala menyediakan pada hari-hari tersebut. Dari malam atau salah satu dari malam-malam yang penuh dengan kebaikan yang Allah lipat gandakan dengan 1000 bulan seorang yang beribadah pada malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dari 10 hari bulan Ramadan, dan yang paling mendekati dari 10 hari tersebut adalah pada malam-malam ganjil. Walaupun disebutkan oleh para ulama, tidak menutup kemungkinan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu muncul pada malam genap. Karena bisa jadi seorang pada satu negeri dia dalam malam ganjil, tetapi di negeri yang lain itu adalah malam genap. Ya, bisa jadi adalah malam genap karena di dalam ketika seorang ru'yatul hilal masing-masing negara bisa jadi berbeda. Ya, maka di sana menunjukkan bahwasanya seorang bersungguh-sungguh. Ya, tidak hanya kemudian dia bersungguh-sungguhnya hanya pada malam ganjil saja, tetapi maknanya bahwasanya pada malam ganjil dia lebih lagi dalam kesungguhannya tersebut. Dia bersungguh-sungguh dalam 10 hari terakhir tersebut, baik dalam malam genapnya atau malam ganjilnya. Tetapi porsi malam ganjil memang disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih bahwasanya di sana adalah yurja, malam yang dimana diharapkan di sana turunnya malam Lailatul Qadar tersebut. Yang dimana seorang pada malam tersebut seorang akan dilipat gandakan amal kebaikan, bahkan seperti seorang yang beribadah 1000 bulan. Kalau dikonversikan secara tahun mungkin sekitar 83 tahun lebih. Seorang beribadah pada malam tersebut dinilai dengan dilipat gandakan amal ibadahnya sekian tahun, 83 tahun atau lebih. Ya, maka luar biasa. Seorang beribadah semalam suntuk saja atau mungkin 24 jam atau mungkin semalam suntuk, kadang-kadang tidak mampu. Seorang beribadah pada malam Lailatul Qadar tersebut ternyata Allah lipat gandakan dengan berbagai keutamaan yang sangat besar. Maka ini adalah merupakan perkara yang kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita semuanya sehingga kita diampuni atas dosa-dosa kita, sehingga kita diperbaiki dari amal-amal yang ada pada kita, dari amal kejelekan, amal yang kita telah terjatuh darinya, dari berbagai keburukan yang kemudian Allah memperbaiki itu semuanya, yang kita berharap keluar kita dari bulan Ramadan, Allah ampuni atas dosa-dosa kita dan kita menjadi seorang yang muttaqin, seorang yang salihin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, dan seorang yang mendapati malam Lailatul Qadar itu dikatakan oleh para ulama, apa yang dirasakan di dalam hatinya? Memang di sana ada beberapa riwayat tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar, tetapi di antara yang paling sahih adalah apa yang ditunjukkan oleh Allah pada besok pagi harinya ketika munculnya matahari la syu'a'a laha, yang tidak ada sinar padanya, sehingga seolah-olah matahari tersebut katos, seperti nampan yang tidak ada sinarnya, yang seorang ketika melihat matahari tersebut tidak menyilaukan atau tidak silau dia, tetapi itu munculnya adalah besok harinya, sehingga seorang ketika pada malam harinya bisa jadi dia tidak tahu. Bisa jadi mungkin seorang pada malam hari tersebut ya mungkin cerah ataupun mungkin mendung, tapi ternyata di malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Mungkin seorang dirasakan pada orang-orang saleh bahwasanya dia merasa tenang ketika beribadah, dia merasa tumakninah, berbeda dengan hari-hari yang lainnya, maka hari tersebut atau malam tersebut adalah bisa jadi adalah malam turunnya malam Lailatul Qadar. Dan bisa jadi seorang merasakan ketenangan pada malam tersebut ternyata tidak dirasakan oleh orang yang lain, sehingga apa yang nampak itu diantaranya apa yang ditunjukkan pada besok harinya. Kalau sudah besok harinya mau bersungguh-sungguh setelahnya, tentunya sudah terlambat kalau dikatakan mengejar malam Lailatul Qadar besoknya, karena tentunya malam Lailatul Qadar adalah pada malam hari sebelum munculnya tanda-tanda yang disebutkan di dalam riwayat yang sahih tadi berupa matahari terbit dari sebelah timur dalam keadaan tidak ada syu'a, tidak ada sinar yang menyilaukan bagi orang yang melihat matahari tersebut. Ini di antara apa yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini karena sedikitnya waktu atau sempitnya waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bisa belajar menuntut ilmu pada kesempatan yang lain, yang tentunya kita semuanya sebagai seorang muslim tidak boleh kemudian merasa jauh dari ilmu agama, karena ilmu agama adalah talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu adalah merupakan perkara yang wajib bagi setiap muslim. Masih tersisa waktu sambil kita menunggu dari masuknya waktu maghrib, kalau mungkin ada yang mau disampaikan dari satu dari dua pertanyaan, silahkan dari para jamaah, dari para hadirin. Nah, monggo, kalau siapa tahu mungkin ada yang mau disampaikan. Nah, kalau tidak ada, berarti kita apa? Tidak ada ya, insya Allah ya. Nah, kalau tidak ada berarti kita persiapan untuk menunggu datangnya waktu maghrib. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah sehingga menjadi sebab-sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Naam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.